Yang kedua, barakallahu fikum, yang ingin saya utarakan dalam kesempatan malam hari ini ialah ya perkara yang sepanjang prinsip dan sering antum dengarkan, barakallahu fikum, tapi perlu ditekankan pada malam kesempatan hari ini, malam kali ini, terkait dengan masalah prinsip kita, terkait dengan masalah manhajiah kita, ialah al-istinan bisalah. Kita menapaki jalannya para salaf. Ucapannya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba juga datang semisal itu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Lafadznya untuk bin Mas'ud, beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastan biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah aw kama qala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, barang siapa di antara antum, di antara kalian yang ingin menapaki sebuah jalan, mengambil sebuah sunnah, hendaknya mengambil sebuah sunnah orang-orang telah wafat. Ini para salaf tadi mas. Sebab yang masih hidup, al-hayy yang masih hidup, tidak aman dari fitnah atas. Ini perkara yang insyaallah maklum bagi antum. Terkait dengan kewajiban luzum, wujub kembali pada salaf. Berpegang kepada salaf. Perkara makruf. Namun barakallahu fikum, ini perlu kemudian ditanamkan di jiwanya kita masing-masing. Terutama dalam kondisi riyin. Ini asar mengharuskan kita di dalam kita beragama. Kita itu harus ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan ittiba'us salaf. Kembali mengikuti salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Jangan menggantungkan agama antum pada seseorang yang masih hidup. Walaupun dia seorang sunni, seorang salafi, jangan menggantungkan agama antum pada orang masih hidup. Sebab orang masih hidup belum aman dari fitnah. Mungkin sekarang dia sunni salafi, na'udzubillah, tidak lama lagi jadi sururi. Tahu-tahu jadi halabi. Tahu-tahu jadi ahli fitnah. Ada mungkin. Kenapa saya menyampaikan satu poin ini para kelasikum? Ini berkaitan langsung terkait dengan antum orang Indonesia dan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi sekarang ini para kelasikum, saya dikatakan sebagian orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang sunni salafi. Ngaku ini, sunni salafi. Atau yang dulunya memang kita kenal sebagai seorang sunni salafi. Melupakan prinsip ini. Asarnya mungkin sudah sering dengar. Mungkin ya hafal barangkali. Asar ini. Man kana minkum mustannan falyastan biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi. Tapi secara realnya barakallahu fikum, subhanallah, mereka menggantungkan agamanya itu pada seseorang. Luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, menggantungkan agamanya pada seseorang yang masuk dalam kerangka maftun alifitnah, masybuh alisyubhah. Luar biasa. Di Indonesia ini kan seperti yang antum ketahui bersama, barakallahu fikum, fitnah yang cukup menggigit, gitu bahasanya ya, cukup menggigit dan perlu perhatian, barakallahu fikum, itu yang pertama dari kalangan Halabiyun, Ruhailiyun. Di sana dikenal dengan istilah Roja'iyun. Luar biasa. Ini sekarang fenomena yang ada pada madu'u mereka, yang mereka semua mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai seorang sulis, sebagai seorang salafi. Fenomena yang menggantungkan agamanya, menggantungkan prinsipnya pada ashab, orang-orang yang masih hidup, bukan salaf. Dan mereka ini dikenal sebagai orang yang masykuhin, maftunin, dari kalangan haula. Apapun yang dikerjakan oleh ustadznya dan segala macamnya, ketika benar, itu luar biasa, disepakati sana kemari. Ketika ada yang salah, dibela. Bukan kemudian ada nahi mungkar atau mengatakan dia salah dan segala macamnya, tidak. Gitu. Itu fenomena. Fenomena yang ada pada mereka sebelumnya, contoh langsung sebagai ibrah barakallahu fikum, terjadi pada adik iparnya Ezi Jawa. Siapa dia? Anda tahu Ezi Jawa? Oh, pentolan eksururin. Ini sekarang luar biasa. Iparnya dia, Badrul Salam. Itu dari iparnya ya. Antum tahu mungkin dengan khabar terkait dengan dia ini, bagaimana dia tampil di acara-acara televisi. Nah, dia ada hostnya, ada artis perempuannya, yang segala macam. Tampil di acara televisi, ceramah, diiringi dengan suara musik dan segala macam. Sesuatu yang jelas-jelas mungkar, tidak usah pakai dalil. Nah, gitu ya. Untuk kalangan seorang Sunni Salafi yang mengaku sebagai seorang Sunni Salafi, tidak usah pakai dalil. Ini perkara yang mungkar. Awam tanpa tokang. Sungguh. Itu tidak ada yang kemudian menegur dia atau mengingkari dia. Yang ada pembelaan. Pembelaan. Ya, namanya juga masih mukadimah, masih awam, ya dimaklumilah, dan sedikit-sedikit musiknya dan segala macamnya. Ya, subhanallah. Ketika ada yang menegurnya dan segala macamnya, sebab mau mereka tuh jamaah. Kita maksudnya ya, itu jamaah. Ya, sedikit tahlil, sedikit tahlil. Perkara yang wabah juga. Barakallahu fikum. Firanda, sekian kali dia proposal gitu bahasanya, foto pernah ditampilkan dia foto bersama dengan tokoh HTI Ustadz Felix Siau kedua, atau lagi temannya siapa namanya, indahnya persatuan itu kan perkara yang mungkar. Orang yang paham mahat salaf, orang yang Sunni Salafi langsung mengingkari. Bukan semacam itu yang namanya ukhuwah, itu namanya tamyiz. Tidak boleh ya seorang da'i salafi kemudian bergandengan dengan seorang da'i hizbi. Tidak ada ingkar lu mungkar, tidak ada apa, foto bareng, guyon-guyon. Hah? Plus indahnya persatuan. Ada inhiraf, nyimpangan ya. Itu yang namanya bentuk, dari bentuk-bentuk tamyiz. Tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari. Yang terakhir malah di sini. Datang orang namanya Ansori Taslim, salah seorang wartawan majalah Sabili, punya ikhwan muslimin, datang kemarin disambut sama dia di jamu sarapan pagi. Dipuji firandanya, tokoh muda, ramah, baik dan segala macam. Nggak ada pengingkaran. Abu Qatadah ya, ini disebut dikarenakan dia salah seorang alumni Yaman yang sama mereka. Umroh Barakallahu fikum. Mampir ke Spanyol. Tahu ke mana? Hah? Tahu ke mana? Ke Stadion Bernabeu. Foto selfie dengan latar belakang tribun Bernabeu. Dan bangga itu. Enggak ada yang mengingkari. Barakallahu fikum. Sekarang yang menjadi artisnya mereka, Dr. Syafiq Reza Fasano. Yang terakhir dikasihkan sama kita, dia di foto ada yang dari belakang, depannya itu ibu-ibu. Jadi, kayak orang guyon begitu. Na'udzubillah. Tidak ada pengingkaran. La nahi munkar wa la yusyrik. Ditokohkan, Masya Allah, dan segala macamnya. Dia menggantungkan agamanya pada orang yang masih hidup. Itu saja tidak boleh. Dikarenakan yang masih hidup, tidak aman dari yang namanya fitnah. Walaupun dia seorang sunni salafi ma'ruf. Wakif dia menggantungkan agamanya pada orang yang kemahada. Merasa kamilah yang paling bijak. Kamilah yang paling dakwanya paling rahmah. Kamilah dakwah yang paling ngerti takliful qulub. Antum sudah dikatakan sebagai mutasyadidin, qulat tahdzir dan segala macam. Ya mahala. Ada kalau. Yang lebih parah lagi, Zulkarnain dan kawan-kawannya. Ini contoh langsung kiful waqi'. Antum paham ya? Susah. Antum tahu ketika turun keterangan dari Syekh Rajab bin Hadi hafizahullah yang dibawa sama Syekh Hanif bin Burad dan Syekh Arafat dan Syekh Muhammad bin Khalid terkait dengan depan yang dikatakan sebagai makir la'ab mutlalin la'akhir sampai kepada anak buahnya dia gitu sampai ini pasti salah Syekhnya ini tidak mungkin satu salah luar biasa. Nah mungkin ini ada yang salah syekhnya ini. Dalam kan sudah sangat begitu gamblang, wow dan segala macamnya. Sekarang ini lebih keras lagi. Tidak ada kemudian yang mengingkari dia, walau menegur dia, yang dihantam para masyayikh, yang dihantam para asatidz. Luqman Fa'adu, fasik. Sorohatan, fasik. Umar Suwaidi, fasik. Ini dua, yang kena dua ini. Yang lain, yang apa cerempet. Menggantungkan agamanya pada seseorang yang masih hidup. Itu sudah salah. Ini lebih parah lagi menggantungkan agamanya pada orang yang ditahdir oleh para masyayikh. Orang yang gak beres. Semuanya dulu perintah gitu. Itu inhiraf, penyimpangan yang mengerikan. Asobiyah yang ada pada mereka luar biasa, lebih dahsyat daripada muta'asibatul mazahib, yang ta'asob dengan mazhab. Mereka selama ini menuduh kita ta'asob dengan Ustazulman Fa'adu. Maka tidak demikian keadaannya. Kenyataannya justru mereka yang paling parah asobiyah dengan terpandang. Luar. Ini contoh keperluan. Disandarkan kepada antum supaya antum jangan menggantungkan agama antum kepada Ustadz Fulan, Ustadz Alan, Syekh Fulan, Syekh Alan yang masih hidup. Jangan menggantungkan. Artinya antum nggak boleh asobiah kepada mereka, takbet kepada mereka. Ikuti mereka dalam perkara yang baik, perkara yang hak, perkara yang sesuai dengan sunnah. Ikuti. Ada yang salah? Jangan sungkan-sungkan. Salah. Nasihati, antum teguh, dan segala macam. Jika prinsipnya antum adalah al-ijtinan bis-salaf. Ittiba'us salaf. Ini yang membuat antum barakallahu fikum betul-betul akan memiliki prinsip ittiba'. Tadi ikhlas, sekarang mutaba'ah. Tapi mutaba'ah yang saya mahukan terkait dengan ittiba'us salaf dalam perkara ini. kalau muwafaqatus sunnah dalam perkara amaliyah, maka yang ma'ruf bagi antum itu. Kita pilih. Antum akan tenang, akan nyaman dengan prinsip ini. Antum tidak akan terikat dengan si fulan, dengan si alan. Dia aral haq, aral musahla. Sama antum. Dia mulai menyimpang, ala fumikum. Dan itu akan menjamin keselamatan prinsip antum, akidah antum, manhaj antum, agama antum, secara keseluruhan. Barakallah. Ini perosapan ya. Ketika nanti antum sampai ke Indonesia, antum di sini mungkin di Madinah mungkin lebih tenang kondisinya. Sampai ke Indonesia, begitu luas, antum sebagiannya belum tahu bagaimana peta dan segala macamnya ini gimana dan gimana. Pegangi yang satu ini, kembali kepada prinsip ikhlas niyah dan kembali pada prinsip ittiba'. Barakallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dua perkara yang ingin saya utarakan dalam kesempatan kali ini. Kepengin panjang, tapi waktunya yang gak memungkinkan.